أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana beliau adalah salah satu dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama, yakni anggota ulama-ulama senior yang ada di negeri Saudi. Kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan tentang minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Masih pembahasan kita tentang termasuk dari kesyirikan, termasuk dari bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni menggunakan halaqah, menggunakan sesuatu yang melingkar, baik itu gelang, cincin, kalung atau kayak yang semisal dengannya, wal khayt dan juga benang-benang, wa nahwihima ataukah yang semisal dengan keduanya, li raf'il bala, dalam rangka untuk raf'il bala, menghilangkan yakni bala bencana, ataukah daf'ihi, mencegah bencana datang kepadanya. Kita telah membaca satu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan pembahasan umum dari contoh-contoh kesyirikan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah 'alayhi tawakkaltu 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah selain daripada Allah? In aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku untuk menimpakan mudarat, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka ini akan bisa menghilangkan mudarat tersebut? Aw aradani bi rahmatin, ataukah ketika Allah menginginkan kepadaku ingin memberikan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka, yakni segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu, bisa untuk menahan rahmatnya Allah? Itu saja tidak bisa. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah kepada Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakalnya. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang terdahulu. Sekarang kita masuk di dalil yang kedua dari, kalau ayat tersebut adalah dalil secara umum tentang apapun yang disembah selain daripada Allah itu sama sekali tidak bisa menolak bahaya yang ingin Allah timpakan kepada seseorang, dan sama sekali tidak bisa menahan rahmat kebaikan yang ingin Allah berikan kepada seseorang, apapun bentuknya, siapapun dia. Sekarang kita lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi membahas tentang contoh dari benda-benda yang terkadang seseorang itu banyak menjadikan sebagai perantara, bahwasanya benda itu termasuk di antara benda yang bisa menolak kelemahan, bisa mendatangkan kekuatan. Salah satunya adalah gelang. Gelang terbuat dari apapun, baik itu dari besi, dari benang, dari emas, dari kuningan, dari baja, dari tembaga. Kalau seorang menggunakannya dengan keyakinan bahwasanya benda itu bisa menolak bahaya ataukah bisa mendatangkan manfaat, maka ini syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena benda itu tentunya benda mati, tidak bisa apapun. Tapi kalau seseorang menganggap bahwasanya benda itu dengan perantaraan benda itu seseorang itu akan bisa tertolak dari bahaya ataukah bisa mendapatkan manfaat dengan perantaraan benda itu, maka ini syiriknya itu syirkul asghar, syirik yang kecil. Meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ini tentunya sudah mengurangi tauhidnya seseorang. Karena dia menjadikan sesuatu yang tidak menjadi sebab, dijadikan sebagai sebab, yang tentunya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Kecuali kalau memang nilai ilmiahnya itu ada. Sebagai contoh, yang pada pertemuan yang sudah kita sebutkan, ya mungkin kalau benda itu ada memiliki, yakni gelombang magnetik, sebagai dulu mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah beredar, sering mendengar ada yakni gelang ataukah kalung ataukah cincin magnet. Ini kan dengan apa namanya, dengan gelombang magnetnya itu bisa apa namanya, menyedot yakni ion-ion ataukah racun-racun yang ada dalam tubuh. Mungkin ini masih dimaklumi. Ya, maksudnya ini masih ada nilai ilmiahnya. Mungkin di sini bisa jadi tidak termasuk dari kesyirikan, karena ini ada nilai ilmiahnya. Tapi kalau benda itu cuma sekedar benda yang tidak memiliki kekuatan apapun, maksudnya tidak memiliki nilai ilmiah apapun, tentunya ketika seorang menganggap benda itu sebagai sebab, maka ini terjatuh dalam syirkul asghar. Ya, karena menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi sebab dijadikan sebagai sebab. Kita baca dalilnya dari hadis Imran ibn Husain. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الوهينة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد bisana jumlabak sabih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat halqah, yakni sesuatu yang melingkar yang terbuat dari sufrin, yakni gelang yang terbuat dari kuningan. Rasulullah melihat, dalam riwayat dikatakan bahwasanya yang menggunakan ini adalah Imran bin Husain ketika awal masuk Islam. Dan riwayat yang lainnya disebutkan seperti itu. Jadi yang diceritakan di sini adalah Imran bin Husain ketika awal masuk Islam, ketika itu sebelumnya itu memiliki agama jahiliyah, masih percaya dengan klenik-klenik yang seperti itu, masih percaya bahwa benda itu dengan perantaraan itu akan bisa mendatangkan manfaat. Sehingga ketika masuk Islam awalnya pun masih menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran, "Ma hadhihi?" Benda apa ini? Benda apa ini yang kamu gunakan? Rasulullah tidak langsung perintahkan untuk melepas, tidak juga langsung mengingkari, tapi bertanya terlebih dahulu. Inilah adab, yakni seseorang ketika mau yakni menegur orang lain tentunya ditanyakan dulu apa maksudnya. Dan inilah adab di dalam pergaulan. Tabayyun terlebih dahulu, tasabbut terlebih dahulu, meminta kejelasan terlebih dahulu sebelum kita bersikap. Karena zaman sekarang itu banyak yang yakni memberikan sikap tanpa adanya tabayyun. Ini tentunya suatu hal yang keliru. Ya. Tapi tabayyun, perjelas terlebih dahulu permasalahannya, baru seorang bersikap, baru seorang mengingkari. Rasul bertanya, "Ma hadi?" Benda apa ini? Qala, maka Imran bin Husain menyatakan minal wahina. Benda ini adalah benda yang termasuk dari wahina. Wahina ini nanti dijelaskan nau'an minal marad yusibul yad. Ya. Yani suatu jenis penyakit ya yang menimpa tangan. Ya. Jadi benda ini dikatakan sebagai benda yang akan bisa menolak wahina, menolak kelemahan, menolak penyakit yang menimpa tangan. Oh, kalau begitu alasannya, maka Rasul bersabda, faqala inzi'ha, lepaskan benda itu, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena benda itu tidak akan bisa menambahkan kepadamu apapun illa wahnan, kecuali kelemahan saja. Benda itu bukannya akan menghilangkan kelemahan, tapi bahkan tidak akan menambahkan apapun kecuali kelemahan saja. Bukan sampai di sini. Bukan hanya sekedar benda itu tidak bisa menghilangkan kelemahan, bahkan yang ada benda itu akan semakin membuat orang itu lemah. Lemah tentunya dari sisi akidah akan lemah, dari sisi keyakinan akan lemah. Tapi Rasul bahkan menyatakan, fa inna kalau mitta wa hiya alayka, dan sesungguhnya jikalau engkau meninggal dunia dalam keadaan benda itu masih ada padamu, maaflahta abadan, engkau tidak akan untuk berbahagia selama-lamanya. Ya, hadis dari Imam Ahmad dengan syarat yang tidak mengapa. Dengan syarat yang tidak mengapa, yang labas sabih. Dan ini hadis yang akhrajahu Ahmad dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad jilid yang keempat, halaman yang ke-445. Dan juga Ibnu Hibban di dalam ya mawaridnya, ya, nomor hadis 1410 dan 1411. Serta Ibnu Majah di dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3551, dan Hakim dan Mustadraknya jilid yang keempat halaman yang ke-216. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam, disahihkan secara sepakat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Meskipun memang hadis ini ada sebagian ulama yang memdhaifkan, cuman Imam Adz-Dzahabi yakni musahihkan tersebut dan menyepakatinya. Paling tidak hadis ini adalah hadis yang sebagian ulama dia menggunakan sebagai dalil, meskipun sebagian yang lainnya ada yang memdhaifkan. Ya, tapi Imam Ahmad menyatakan bahwasanya sanadnya itu la ba'sa bih, tidak mengapa sanadnya, meskipun ada sedikit komentar dari para ulama hadis tentang sanad hadis tersebut. Kita lanjutkan di pembahasan yang lain tentang penjelasan dari mufradat-mufradat yang ada di dalam hadis tersebut. Imran huwa Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khaza'i, sahabiyun ibnu sahabi. Beliau adalah Imran, anaknya Husain, anaknya Ubaid, anaknya Khalaf al-Khaza'i, yaitu suku al-Khaza'i. Beliau adalah sahabat dan anaknya sahabat. Jadi Imran sama Husain ini dua-duanya adalah sahabat Rasul. Maka kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Aslama 'ama Khaybar wa mata sanata 52 al-Hijrah. Beliau meninggal pada tahun, beliau masuk Islam pada tahun setelah terjadinya perang Khaybar. Ini perang yang sudah kita pernah ceritakan bahwasanya yang pimpin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menaklukkan benteng Khaybar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau, yakni Imran bin Husain ini meninggal sekitar tahun 52 Hijriah di negeri Basrah bil Basrah. Ini sedikit tentang Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan, ma hadihi, benda apa ini? Ini istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Cuman Rasulullah tidak langsung mengingkari, tapi bentuknya dengan bentuk pertanyaan. Pertanyaan tapi cuma untuk mengingkari. Benda apa ini? Dan seperti kan nadanya nada mengingkari, maksudnya nada seperti tidak senang. Ini ma hadihi dalam hadis tersebut. Kemudian jawaban dari Imran bin Husain yaitu al-wahinah. Ya al-wahinah, min al-wahinah. Ya, min al-wahinah. Ya, dengan wazan fa'ilah, boleh juga dengan wahinah. Fa'ilah ini sighah yang berbeda, cuman boleh dua-duanya. Min al-wahinah ataukah min al-wahinah? Dua-duanya boleh. Cuma di sini yang digunakan adalah min al-wahinah. Ini naw'un min al-maradi yusibul yad. Yani salah satu jenis penyakit yang menimpa tangan. Ya. Mungkin bisa jadi itu tangannya suka kram-kram, ataukah tangannya suka terkena penyakit yang lain dari penyakit yang menimpa tangan. Ini wahida. Inziha. Rasulullah katakan inziha. Inziha maksudnya adalah itrahha. Ini ada sedikit kesalahan harakat mungkin. Ya, harusnya roh yang di fathah kemudian ha yang disukun. Karena ini fil amr. Ya, itrahha. Lepaskan. Ya. Wan naz'u dan an naz'u. Ini al-jadbu biquwwatin. Menarik dengan kuat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Imran bin Hasan untuk inzi'ha, segera melepaskan, menariknya dengan kuat. Ya, jangan ragu-ragu. Dan wahnan dalam hadis tersebut, ya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Wahnan ini dha'fan, tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan, yakni dha'fan. Ma aflahta al-falah wa al-fawzu wa al-dhafru wa al-sa'adatu. Ini bimaknan. Al-falah ini adalah al-fawz. Jadi kemenangan. Ya. Al-dhafr juga bimakna. Artinya itu sama, kemenangan. As-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Ini sinonim. Al-falah juga diartikan dengan al-fawz, atau al-dhafr, atau as-sa'adah. Ini sinonim. Al-ma'na al-ijmaliyu li-hadith, makna global dari hadith ini. Yankuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma mawqifan min mawaqif Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan kepada kita salah satu dari sikap, ya, mauqifan, salah satu sikap min mawaqif Rasulillah, dari sikap-sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, di dalam memerangi kesyirikan. Wa takhlisin nasi minhu, dan membersihkan manusia dari kesyirikan tersebut. Rasulullah memiliki sikap yang keras di dalam memiliki kesyirikan dan juga memurnikan, membersihkan manusia dari kesyirikan. Dzalikal mauqif, dan sikapnya itu adalah annahu absara rajulan labisan halaqatan mansu'atan masnu'atan min as-safri. Bahwasanya dahulu pernah Rasulullah absara, yakni melihat, ya, seorang laki-laki yang menggunakan halaqah, menggunakan sejenis gelang yang melingkar, ya, masnu'atan, yang terbuat minas safri, dari kuningan. Fasa'alahu 'anil hamili laha 'ala labsiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut tentang apa yang membawa dia, ya, faktor apa yang membawa dia untuk menggunakan benda tersebut. Fa'ajaba ar-rajulu annahu labisaha litaqsimahu min al-alam. Maka laki-laki itu menjawab bahwa siapa benda itu dia gunakan dalam rangka untuk menjaga dari penyakit. Ini alasan dari laki-laki tadi menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan tadi dengan alasan untuk menjaga dari penyakit. Fa'amarahu bil mubadarati bi tarhiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada laki-laki tersebut untuk mubadarah, untuk bersegera untuk melepaskannya. Fa'akhbarahu annahu la tanfa'u bal tadurruhu, dan Rasul menghabarkan kepada laki-laki tersebut bahwasanya benda itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat kepadanya, bahkan yang ada benda itu hanyalah akan memadharatkannya. Wa annaha tazidu da'a alladhi labisat min ajlihi, dan bahwasanya benda itu hanyalah akan menambahkan penyakit bagi orang yang menggunakan dalam rangka menghilangkan penyakit. Kalau dia menggunakan dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit, bahkan Allah itu akan menambahkan penyakit pada orang tersebut. Wa amma min dzalik, dan yang lebih besar daripada hal itu, law istamarrat alihi ila al-wafat hurima al-falahu fil akhirati aidha. Dan yang lebih besar dari hal itu, jika seandainya orang tersebut terus-menerus menggunakannya sampai meninggal, sampai wafat, hurima al-falahu fil akhirati aidha, maka diharamkan untuk mendapatkan kemenangan di akhirat juga. Ini yang lebih parahnya. Tadi kan meskipun ini adalah syirkul asghar, tapi ternyata Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita bahwasanya hal tersebut membuat seseorang itu terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu 'ala al-man'i min labsil halaqati lidaf'il bala li'anna dhalika min asy-syirkil munafil falah. Sesuai hadits ini dengan bab bahwasanya hadits ini menunjukkan tentang terhalangnya, maksudnya dilarangnya al-man'u, yakni dilarangnya, terhalangnya maksudnya dilarangnya untuk menggunakan halaqah, menggunakan sejenis gelang, lidaf'il bala, dalam rangka untuk menolak bala, menolak musibah. Lianna dzalika min asy-syirkil munafil falah, karena hal itu termasuk dari kesyirikan yang menafikan lil falah, menafikan kebahagiaan. Ini mana kesesuaian hadis ini dengan pembahasan ini bab tentang masalah termasuk dari kesyirikan menggunakan sejenis halaqah, gelang-gelang ataukah benang-benang dalam rangka untuk menolak bahaya ataukah mencegahnya. Kita lanjutkan di mana istifadah dari hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, itu yang pertama, أن لمس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمر من الأمراض من الشرك. Bahwasanya menggunakan halaqah, menggunakan gelang-gelang ataukah yang selainnya, للاعتصام بها من الأمراض, dalam rangka untuk menjaga dari penyakit, min asy-syirk, ini termasuk dari jenis kesyirikan. Menggunakan sejenis gelang ataukah yang semisal dengannya dalam rangka untuk menjaga dari penyakit, maka ini termasuk dari jenis kesyirikan. Karena ini sekali lagi namanya benda mati, dan benda itu tidak ada nilai ilmiahnya sama sekali, maka di sini secara akal pun tentunya tidak akan diterima, apalagi secara akidah, secara agama lebih tidak diterima lagi, karena ini termasuk dari bentuk yang menyandarkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, meminta sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yani an-nahyu 'ani tadawi bil haram. Dalam hal ini juga terdapat faedah, yakni larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Baik itu haram secara zat ataukah haram secara hukum, ataukah haram secara yakni apa namanya? Mendapatkannya, cara mendapatkannya. Haram untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Sebagai contoh dalam hadis ini, berobat dengan kesyirikan, berobat dengan datang ke dukun, ataukah berobat dengan menggunakan sesuatu yang terdapat padanya unsur kesyirikan. Makanya ini suatu hal yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Ayat yang ketiga adalah yang disebut, yakni pentingnya seorang itu mengingkari kemungkaran. Ya, berarti kan Rasulullah SAW mengingkari kemungkaran yang terjadi pada Imran bin Husain ketika menggunakan gelang tersebut. Rasulullah ingkari. Dan juga pentingnya wa ta'limul jahil, memberikan ta'lim, memberikan pengajaran, memberikan yakni memberitahukan ilmu kepada orang-orang yang jahil. Ketika orang tidak tahu hukumnya apa, dijelaskan bahwa si ini dilarang dengan alasan ini dan ini. Sebutkan, jelaskan kepada orang yang tidak mengetahui tersebut. Kemudian yang keempat, yakni dharar syirki fid dunya wal akhirah, bahayanya kesyirikan di dunia maupun di akhirat. Sering kita sebutkan tentang dalil yang menunjukkan akan bahaya kesyirikan. Kalau di hadis tersebut jelas tadi, Rasulullah katakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika lama ma aflahta abadan. Dan sesungguhnya jika engkau meninggal dunia dalam keadaan benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan berbahagia selama-lamanya. Ini dalil dari al-hadis yang menunjukkan akan bahaya kesyirikan. Dalam Al-Quran juga sangat banyak ayat yang seperti ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya syurga. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya adalah neraka. Maka ini bahaya kesyirikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, yakni istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Faedah yang kelima, yang istifsalul mufti, ini istifsal dengan wazan istaf'ala. Ini bentuk masdar dari fasala. Istafsala yastafsilu istifsalun. Ini masdar dari istafsala. Istafsala itu wazannya istaf'ala. Dalam ilmu tasrif, wazannya istaf'ala, dan istaf'ala ini memiliki makna talab, meminta, mencari ataukah meminta. Di sini istifsal meminta. istifsalu al-mufti. Seorang mufti hendaklah meminta rincian, ya, meminta tafsir, meminta rincian. Tidak langsung berikan fatwa, ya, dengan tanpa adanya tabayyun, tanpa adanya tasabbut, ya. Sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang pada hari ini, ketika mendengar bahwasanya si fulan telah demikian dan demikian, langsung keluarkan fatwa demikian dan demikian. Ini tentunya kurang tepat, tapi cari dulu rinciannya. Tabayyun dulu. Allah menyatakan kinja bagian ladina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang kepada engkau orang yang fasik membawa berita, tabayyunlah, carilah kejelasan. Jadi seorang mufti tidak seperti ini, meminta rincian, mencari rincian tentang permasalahannya. Sebagaimana Rasulullah SAW, perhatikan, sebelum mengingkari perbuatannya Imran bin Husain, ketika menggunakan gelang tersebut, Rasul tanya dulu, mahadi, benda apa ini? Ditanya, dirinci. Ya. Maka di sini tentunya penting permasalahan ini, agar supaya seorang itu jangan sampai menimpakan sesuatu kepada saudaranya dalam keadaan saudara itu tidak tahu apapun. Ya, langsung menyikapi saudaranya, saudaranya tidak tahu apa-apa. Ya. Maka ini tentunya sesuatu yang kurang tepat. Maka di sini penting istifsal mufti, seorang mufti adalah meminta rincian. Wa'tibaran maqasid, dan juga yakni i'tibar. I'tibar yakni melakukan ujian terhadap maksud-maksud dari orang yang menggunakan sesuatu yang mungkin terkadang kita lihat sesuatu itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Sebenarnya Rasulullah SAW yakni mengetes, menguji kepada Imran bin Husain ketika menggunakan benda itu, ya. Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya? Ternyata maksudnya itu sesuatu yang terlarang, maka Rasulullah pun mengingkarinya. Kemudian ada yang anna syirkal asghar, ya, akbarul kabair. Bahwasanya syirkul asghar, meskipun itu syirkul asghar, tapi ini tetap dinamakan dengan akbarul kabair. Termasuk di antara dosa yang paling besar. Karena syirkul asghar, apalagi syirkul akbar. Syirkul asghar saja termasuk dosa yang paling besar. Karena ini termasuk dari cakupan kesyirikan, meskipun tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi ini ya tetap dikatakan sebagai dosa yang paling besar, termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, yakni anna syirka la ya'dhuru fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan tidak dimaafkan. Ya, meskipun seorang itu tidak mengetahui. Meskipun seorang itu jahil, seorang itu tidak mengetahui, tapi syirik itu tidak diampuni. Maksudnya tidak diberikan uzur, tidak diberikan maaf. Ya. Berarti kan Imran bin Husain ketika itu awal masuk Islam. Ya, masih ada akar-akar bekas-bekas jahiliyah, pengaruh-pengaruh jahiliyah. Sehingga masih menggunakan yakni wahina tadi. Maka Rasulullah SAW tegur dengan teguran yang keras meskipun seperti itu. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa syirik ini tidak diberikan uzur. Ya. Meskipun dengan kebodohan. Jadi ada orang yang melakukan kesyirikan. Meskipun mereka tidak tahu, ya, tetap dia itu salah, ya, tetap dia itu salah meskipun tidak tahu kalau memang yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Ya. Jadi tidak diberikan uzur meskipun dengan al-jahl, dengan kesalahan, dengan ketidaktahuan. Ya, tetap namanya syirik, ya sudah, pelakunya berarti masuk ke dalam neraka. Mengetahui ataukah tidak kesyirikannya tersebut, tetap dia itu masuk dalam neraka. Ini dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang hal tersebut. Kemudian berlambang, yakni at-taghmiru fil inkari ala man fa'ala syai'an min asy-syirki li ajli at-tanfir minhu. Ini yang ke-8, yakni at-taghmiru fil inkar. Sikap yang keras di dalam mengingkari orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Taghmir, keras, sikap yang keras di dalam mengingkari atas orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Dalam rangka agar supaya orang tersebut lari dari perbuatan syirik tersebut. Dalam rangka orang tersebut agar supaya meninggalkan dan lari dari perbuatan syirik tersebut. Jadi, kepada ahli syirik, kita harus bersikap keras. Bagaimana Rasulullah bersikap keras kepada orang yang melakukan kesyirikan. Meskipun sahabatnya sendiri, Rasulullah perintah untuk segera melepaskan kesyirikan tersebut. Ya. Maka ini sikap yang sesuai dengan petunjuk yang Rasulullah SAW, yaitu bersikap keras di dalam mengingkari orang yang melakukan kesyirikan. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang sudah beragama Islam. Kalau belum mungkin, ya, seorang itu masih ada, yakni harapan kalau dia itu bisa mengikuti dakwah kita sehingga kita berlemah lembut kepada mereka sebagaimana Musa dan Harun berlemah lembut kepada Fir'aun. Kita tahu Fir'aun orang yang musyrik, bahkan orang yang paling musyrik di seluruh dunia mungkin. Ya, karena Fir'aun itu sudah berani menyatakan bahwa dirinya itulah Rabb. Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Sementara iblis saja tidak berani mengatakan seperti ini, tapi Fir'aun berani. Tapi ternyata Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dua nabi ini. Ya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau berdua kepada Fir'aun karena dia itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah oleh engkau berdua kepada Fir'aun qawlan layyina dengan ucapan-ucapan yang lembut. Ya. Ini dakwah kepada orang kafir pun seperti ini. Kalau memang dia itu yakni diharapkan masih mau untuk masuk ke dalam agama kita. Katakanlah oleh engkau berdua ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia itu akan bisa yatadzakkaru, bisa mengambil peringatan aw yakhsha, ataukah takut. Maka ini asal dari berdakwah itu adalah dengan cara yang lembut. Tapi kalau suatu ketika diperlukan keras, maka juga harus keras. Ya, jadi kapan kita menempatkan, maka harus kita lihat keadaannya. Ya, terkadang kita bersikap keras, terkadang juga boleh kita bersikap, bahkan kita disyariatkan untuk bersikap lemah lembut. Kalau memang di sana ada padanya kemaslahatan. Ini selesai pembahasan hadis yang kedua dalam bab ini. Ya, hadis yang pertama dalam bab ini dan yang kedua ya. Dari yang kedua sampai hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua atau hadis yang ketiga di dalam bab ini. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan miliknya, yakni milik Al-Imam Ahmad maksudnya, riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Uqbah bin Amir secara marfu'. Marfu' ini adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah, meskipun yang berbicara sahabat, tapi sahabat ini menyandarkan hadisnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang marfu'. Ya. Di mana Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu menyatakan, cuman perkataannya beliau itu disandarkan kepada Rasulullah secara marfu', ya, sampai kepada Rasul. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allahu lahu. وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك. Dan miliknya milik Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir secara marfu radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala atamma Allahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Di sini bisa jadi itu bermakna doa, bermakna doa. Yani semoga Allah tidak menyempurnakannya. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, nanti akan kita jelaskan apa itu makna wada'ah, فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala yani tidak akan memberikan kepadanya ketenangan. فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Ini akhrajahu Ahmad dalam musnadnya, hadits yang keempat, hadits nomor 124, Ibnu Hibban dalam mawaridnya, hadits nomor 1413, dan Hakim dalam Mustadraknya, jilid yang keempat, halaman yang ke-417. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lainnya, dikatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah, nanti akan dijelaskan makna tamimah itu apa, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, akhrajahu Ahmad fi sanadihi, fi musnadihi dalam musnadnya, dan juga Hakim dalam Mustadraknya. Kita lanjutkan di perkataan dari Syekh Salih bin Fawzan bin Abdul Fawzan dalam syarahnya di sini. Uqbah bin Amir huwa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Beliau adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang masyhur yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan waliya imarati Misr li Muawiyah 3 sinin. Beliau adalah seorang yang faqih. Seorang yang sangat faqih dengan ilmu agama, sangat paham dengan ilmu agama, fadilan. Seorang yang memiliki keutamaan. Waliya imarati Misra, beliau adalah pemimpin Misra pada masa Khalifah Muawiyah bin Sufyan selama 3 tahun, salah tasinin. Selama 3 tahun beliau memegang yakni kepemerintahan Mesir ketika Khalifah Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau yakni meninggal dunia mendekati tahun 60 Hijriah. Ini Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Walahu dalam hadis tersebut dimaksudnya adalah ai warwa al-Imam Muhammad, dan al-Imam Muhammad meriwayatkan hadis tersebut. Ya walahu milik al-Imam Muhammad, maksudnya miliknya, maksudnya milik al-Imam Ahmad, riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis dikatakan man ta'allaqa tamimatan, ta'allaqa tamimatan, maksudnya adalah ai anlaqaha alaihi aw ala ghairihi mu'taqidan biha. Yakni menggantungkan kepadanya ataukah menggantungkan kepada selainnya dalam keadaan meyakini benda itu. Menggantungkan untuk dirinya atau untuk orang lain dalam keadaan meyakini benda itu. Wa tamimatun, dan tamimah itu adalah khizatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim yattaquna biha al-a'in. Yattaquna biha al-a'in. Tamimah itu adalah khizat. Khizat itu sejenis mutiara. Sejenis mutiara. Ya. Yang mana dahulu orang-orang Arab itu tu'alliquha, menggantungkan benda-benda itu ala auladihim, kepada anak-anaknya mereka. Yattaquna bihal ain. Yang mana dengan benda itu mereka itu berlindung dari penyakit ain. Mereka itu menggantungkan benda itu dengan tujuan agar supaya anaknya tersebut terselamatkan dari penyakit ain. Ya, penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Mata-mata orang yang hasad, yang dengki. Penyakit ain. Ini tamimah. Jadi sesuatu yang digantungkan sejenis mutiara ataukah yang semisal dengannya dalam rangka untuk melindungi dirinya dari penyakit-penyakit termasuk ain atau yang semisal dengannya. Fala tamallahu lahu, maksudnya adalah du'aun alih. Kalau doa ala ini maksudnya doa kejelekan. Kalau doa fi, doa kebaikan. Jadi beda ya. Kalau ala berarti doa atas maksudnya kejelekan. Kalau doa fi, doa dalam maksudnya ini doa untuk kebaikan. Fala tamallahu lahu du'aun alih bi alla yatimallahu umurahu. Ini doa kejelekan kepada orang yang menggunakan tamimah tersebut dari Rasulullah SAW. Yani, semoga Allah tidak akan menyempurnakan perkaranya. Ini doanya Rasul. Bagi mereka, orang-orang yang menggunakan tamimah. Sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak dalam rangka untuk menolak penyakit. Wada'atan. Ya. Al-wada'atu syai'un yukhriju minal bahri yushbihu as-sadafa. Yattaqu nabihi al-ain. Ini juga sama ya, sejenis dengan tamimah, cuman beda nama. Ya. Wada'atan ini adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang menyerupai as-sadaf, yakni rumah kerang. Ya, sejenis rumah kerang, menyerupai rumah kerang. Ya. Yattaqu nabihi al-ain, yang mana mereka itu orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab dahulu ini berlindung, maksudnya menyelamatkan dengan benda itu dari penyakit-penyakit ain. Ya, mereka itu menganggap benda itu akan bisa menyelamatkan dari penyakit ain. Sehingga mereka gantungkan di anak-anak mereka. Ataukah binatang yang mereka miliki atau kendaraan yang mereka miliki. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang di anak-anak sudah mulai kurang. Yang banyak di kendaraan. Biasanya di mobil-mobil ada digantungkan kerang-kerang. Entah itu cuma sekedar hiasan apakah itu ada maksud tertentu. Kalau hiasan dimaklumi. Ya, silahkan boleh saja. Tapi kalau dia menggantungkan benda-benda tertentu, entah itu kerang, entah itu tasbih atau yang semisal dengannya, kalau dianggap benda ini bisa, dengan sebab benda ini bisa tertolak dari bahaya, berarti ini termasuk dalam larangan dari hadis ini. Ya. Ini kan sejenis ya. Jadi wada'ah, termasuk dari wada'ah ataukah tamimah. Ini meskipun dulu itu prakteknya digantungkan kepada anak, tapi di sini bukan cuma anak, tapi apapun yang digantungi benda itu dengan tujuan untuk menolak bahaya ataukah yang semisal dengannya, makanya termasuk. Ya. Kalau sekarang yang digantung itu bukan seperti ini, tapi pangkat. Ya. Di mobil-mobil kita sering lihat pangkat, ada yang kuning 4, ya, sersan mayor, supaya nanti kalau ada polisi mau nilang, wah ini keluarganya sersan ini. Ya, kan seperti itu. Ya, mungkin kalau cuman sekedar untuk menakut-nakuti polisi mungkin masih ada dimaklumi. Tapi kalau dia punya niatan khusus, maksudnya untuk bisa tertolak dari bahaya, yang menimpa atau yang semisal dengannya, maka ini tentunya termasuk dari jenis wada'ah ataukah tamimah yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan di sini. Rasulullah katakan fala wada'allahu lah, yani ai la ja'alahu fi wada'atin. Mungkin di sini ada kurang wawunya, mungkin di sini kurang wawunya, di sini fi wada'atin ya, fi da'atin mungkin di sini, mungkin fi wada'atin, karena di sini adalah wada'ah. Fala wada'allahu lahu ai la ja'alahu fi wada'atin wa sukunin. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya wada'ah, ketenangan, wa sukun, ketenteraman. Jadi au la khaffafa Allahu anhu ma yakhafuhu. Semoga Allah tidak akan meringankan baginya apa yang dikhawatirkan. Itu hanya dari Rasul bagi mereka orang yang menggantungkan tamimah ataukah wada'ah, baik itu di anak-anak ataukah di kendaraan ataukah yang semisal dengannya. Ketika seorang menggantungkan sesuatu dengan yani niatan-niatan seperti itu, hal ini tentunya termasuk dari jenis yang terlarang dalam hadis yang mulia ini. Wa fi riwayat Ibnu Abdillah ini maksudnya la ai wa rawa Imam Ahmad min haditsin akhar. Imam Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dalam hadits yang lainnya. Kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali li hadits, makna global dari al-haditsain, dari dua hadits ini. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala tamaima ya'taqidu fiha daf' ad-darar. Bi'ayyati sallahu qasdahu wa la yatimma lahu umurahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan tamimah. Tamimah dalam keadaan meyakini bahwasanya pada benda itu akan bisa menolak madarat, darar, menolak bahaya. Rasul doakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalik tujuannya. Kalau dia tujuannya ingin menyelamatkan dirinya dengan benda itu, maka semoga Allah tidak menyelamatkannya. Walakin malahu umurahu, dan semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'a li nafsi al-qasd as-sabiq. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdoa akan kebaikan bagi orang yang menggunakan al-wada' sebagaimana tujuan yang sudah berlalu. Maksudnya tujuan untuk menolak bahaya ataukah untuk mendatangkan manfaat, maka Rasul doakan dengan doa yakni alla ya yatrukuhu Allahu fi rahatin wa tmi'nanin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia di dalam ketenangan, di dalam yakni rahah wa tmi'nanin, di dalam ketenangan dan ketentraman. Kalau dia menggunakan benda itu dengan tujuan agar supaya mendatangkan ketentraman, maka Rasul bahkan doanya dibalik. Semoga Allah tidak akan berikan ketenangan kepadanya. Bal yuharriku alihi kulla mu'zin, bahkan yuharriku alihi kulla mu'zin. Bahkan semoga Allah menggerakkannya, mengarahkannya kepada setiap yang menyakiti. Wa hadha du'a'u yuqsadu minhu at-tahdhir min al-fi'li. Dan doa ini dimaksudkan dengannya adalah Rasulullah itu memperingatkan dari perbuatan tersebut, sehingga Rasul mendoakan kejelekan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi maksud dari doa jelek Rasul tersebut, doa kejelekan bagi orang yang menggunakan tamim atau wada'ah tadi adalah Rasul ini ingin memperingatkan seorang dari melakukan perbuatan itu. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil haditsi tsani anna hadzal amala syirkun billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang kedua, dalam hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya yani amalan ini, perbuatan ini adalah perbuatan syirkun billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu makna global dari hadis tersebut. Munasabatul haditsaini lil bab, kesesuaian dua hadis ini dengan bab, yani anna fihima dilalatan ala tahrimi ta'liq at-tamaim wal wada' wa i'tibarihi syirkan lima yaqumu biqalbi al-mu'alliqi laha min al-i'timadi ala ghairillah. Bahwasanya dalam dua hadis tersebut terdapat dalil haramnya menggantungkan tamimah-tamimah tadi dan juga wada'ah-wada'ah tadi, dan hal itu dianggap sebagai kesyirikan. Ya, tamimah tadi sesuatu yang digantungkan yang terbuat dari mutiara ataukah yang serius dengannya, ataukah yakni wada'ah terbuat dari kerang-kerang ataukah yang serius dengannya, ataukah yang semisal dengan hal itu. Kalau seorang dengan tujuan seperti ini, maka ini suatu hal yang diharamkan dan dianggap sebagai kesyirikan bahkan. Kenapa demikian? Lima yakumu biqalbil mu'alliqi laha min i'timadi ala ghairillah. Karena apa yang terdapat dalam hati seorang yang menggantungkan benda itu, yakni berupa penyandaran diri kepada selain Allah. Ketika seorang itu mengantukkan benda itu, dia menyandarkan dirinya kepada benda itu, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada benda itu. Meskipun alasannya dia itu, ini kan cuma sebagai perantara. Ya sudah, kalau perantara, kenapa harus pakai benda itu? Kalau diganti bagaimana? Ya. Tentunya dia tidak mau. Karena itu cuma sekedar alasan. Intinya itu, dia itu percayanya dengan benda itu. Ya sekarang lah, kalau katakan dia itu yang menggunakan, ya, menggunakan tadi tamimah yang terbuat dari mutiara tadi. Coba sekarang suruh diganti, jangan dengan tamimah yang dia gunakan tadi. Sudah sekarang pakai ini saja. Pakai apa namanya? Pakai kalungnya istrinya saja misalkan. Dia tidak mau. Wah, ini tidak ada apa-apanya ini. Berarti kan bukan karena Allahnya, bukan jadi perantara, tapi karena benda itu sendiri. Karena dia tidak mau. Apakah contoh orang yang menggunakan sabuk? Sama-sama sabuk. Sabuk, ya. Mungkin sabuknya itu sabuk yang dulu pernah dia belajar silat, yang sudah diisi sama gurunya mungkin. Ya, ketika digunakan di sesuatu, dianggap dengan benda itu bisa menolak bahaya ataukah bisa mendatangkan manfaat. Sekarang kalau memang dia katakan itu sebagai perantara, cobalah buktikan. Coba sekarang gak usah pakai sabuk itu, pakai sabuk yang dibeli di pasar saja coba gunakan. Kalau memang itu sebagai perantara saja, dia tidak akan mau. Berarti intinya kan bukan karena perantara, tapi karena benda itu sendiri. Meskipun alasannya itu adalah hanyalah sebagai perantara. Maka di sini jelas menunjukkan hal itu termasuk hal yang terlarang. Kita lanjutkan lima istilah minal haditsain. Faedah yang diambil dari dua hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqat tamaim wal wada'i minasyirki, bahwasanya menggantungkan tamimah maupun wada' wada' ini termasuk dari kesyirikan. Ya. Kita jelaskan dari makna tamimah juga makna wada' tadi. Kemudian yang kedua, yakni anna man i'tamada 'ala ghairillahi amalahu Allah binaqidi qasdihi. Bahwasanya orang yang bersandar kepada selain Allah, orang yang bersandar kepada selain Allah berupa benda-benda baik itu tamimah maupun wada' atau yang sejenis dengannya, amalahu Allah, mungkin di sini amalahu Allah, mungkin seperti itu mungkin. Mungkin hu Allahu sebagai fa'il di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia binaqidi qasdihi. Yani bahkan lawan dari maksudnya. Ya. Kalau dia bermaksud dengan menggunakan benda itu untuk menolak kelemahan, bahkan Allah itu akan memberikan kepadanya kelemahan. Ya, seperti itu. Jadi Allah akan memperlakukan dia dengan sebaliknya. Yani berlawanan dengan tujuannya. Allah akan memperlakukan dia berlawanan dengan tujuannya. Binaqidi qasdihi, berlawanan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, yakni doa ala man 'allaqat tamaima wal wada'a bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa yaqisu 'alaihi muradahu. Yani dalam hadis tersebut terdapat doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan tamimah maupun wada'a, ya, dengan apa yang akan menghilangkan tujuannya, yakni dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan membalik keinginannya. Kalau dia menginginkan dengan benda tersebut untuk mendatangkan manfaat, maka sebaliknya bahkan Allah tidak akan berikan manfaat. Ya. Kalau seorang bertujuan menggantungkan benda itu, yakni untuk tertolak bahaya, bahkan Allah sebenarnya akan menimpakan bahaya kepadanya. Ini doa dari Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita baca ini, hadis dari Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Ini hadis yang kedua di dalam bab ini. Dan contoh hadis yang selanjutnya masih berkaitan dengan masalah, termasuk dari kesyirikan. Ya. Contoh-contoh dari kesyirikan yang sering terjadi di sekitar kita. Maka insyaAllah kita lanjutkan perjalanan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu wa a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.